Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Akhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah, pembahasan Kitabus Siyam. Kita masih pada bab yang ketiga tentang mustahabbatus siyam, perkara-perkara yang disunnahkan ketika berpuasa. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa di antara perkara-perkara yang disunnahkan dalam berpuasa adalah as-sahur, melakukan sahur berdasarkan hadis as-saharu fa inna fis sahuri barakah. Kemudian yang kedua, ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur berdasarkan hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Atau as-salis yang ketiga, ta'jilul fitr, mempercepat berbuka jika telah tiba waktunya, yaitu jika matahari telah tenggelam. Dalilnya hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas bi khair ma'ajjalul fitr. Dan juga hadis-hadis yang lain yang kemarin kita baca. Baik, terakhir faedah yang kita sampaikan yang tidak selesai kemarin karena mati lampu ya. Satu masalah jika seseorang berbuka karena telah tenggelamnya matahari sebelum dia take off, sebelum pesawatnya terbang, dia telah berbuka di daratan. Kemudian setelah sampai di atas ya, ternyata dia melihat matahari. Maka orang yang seperti ini la yalzam alaihi al-imsak, tidak wajib baginya untuk imsak. Artinya boleh meneruskan bukanya. Boleh meneruskan bukanya karena dia telah berbuka di daratan dan telah tiba waktunya. Adapun kasus yang kedua, orang yang take off sebelum maghrib, orang yang take off naik pesawat sebelum maghrib, 1 menit lagi maghrib buka puasa, kemudian dia take off. Setelah di atas, yang di bawah sudah maghrib. Setelah di atas, ternyata yang di bawah sudah maghrib. Dan dia otomatis masih melihat matahari. Maka orang seperti ini tidak boleh berbuka. Walaupun yang di bawah ini, yang di bawah pesawatnya ini, daratan di bawah pesawatnya sudah berbuka. Karena dia masih melihat matahari, maka dia wajib untuk imsak, masih menahan dari pembatal-pembatal puasa sampai dia benar-benar melihat matahari telah tenggelam. Kalau dia pesawatnya arahnya ke barat, ya semakin lama puasanya. Nah, ini matahari nggak tenggelam-tenggelam ini. Nah, halo Ustaz. Berdasarkan ayat tsumma atimus siyama ila lail, kemudian sempurnakan puasa sampai lail. Dan awal lail adalah dengan tenggelamnya matahari. Dan orang yang berada di pesawat masih melihat matahari belum tenggelam. Berdasarkan keumuman ayat ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian yang selanjutnya, Ar-Rabi' yang keempat, al-iftaru 'ala rutubat. Disunnahkan untuk berbuka dengan kurma basah, kurma segar. Disunnahkan untuk berbuka dengan rutub, kurma basah atau kurma segar. Fa illam yajid fatamarat. Dan kalau tidak mendapat kurma basah, kurma segar, maka disunnahkan untuk memakan tamar, kurma kering. Itu kurma yang sudah dikeringkan. Kayak kurma yang banyak di tengah-tengah kita. Itu namanya tamar, kurma kering. Wa antakuna witron, dan disunahkan memakannya dalam jumlah ganjil. Makan satu, atau makan tiga, atau makan empat, atau makan tujuh, dan seterusnya. Innallaha witr yuhibbul witr. Allah subhanahu wa ta'ala witr dan menyukai al-witr. Sehingga disunahkan untuk memakan kurma tadi dalam jumlah witir, dalam jumlah ganjil. Kemudian gimana apabila tidak mendapatkan kurma? Fa illam yajid fa ala jur'atin mimma, dan kalau tidak mendapatkan kurma maka dianjurkan untuk berbuka dengan air minum. Apa dalilnya? Li hadis Anas radhiyallahu taala anhu qal. Dalilnya adalah hadis Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufdiru ala rutubat qabla an yusalliya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka dengan kurma basah, dengan rutub, sebelum beliau salat maghrib. Fa illam takun rutubat fa ala tamarat, dan kalau tidak mendapatkan kurma rutub, kurma basah, maka beliau berbuka dengan kurma kering, tamar. Fa illam takun hasahasawatin mimma, dan kalau tidak ada kurma basah, tidak ada kurma kering, maka beliau meminum beberapa teguk air. Al hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, ini urutan yang sunnah. Buka dengan kurma basah dulu. Kalau enggak ada maka dengan kurma kering, tamar. Kalau enggak ada maka minum air. Taib. Kalau mau dapat pahala sunnah. Sehingga diusahakan tidak langsung gorengan. Ya. Biasanya pas buka yang laris gorengan. Ya. Kurmanya awet. Nah, kurma satu dus, ya, masya Allah sampai Lebaran. Karena tadi yang dipilih gorengan, ya, atau yang semisalnya. Allah musta'an. Biasakan untuk menghidupkan sunnah. Baik. Dan biasakan sabar. Ya, ketika berbuka. Nah, ya, seperti antum sabar ketika berpuasa menahan diri dari makan dan minum, ya, maka ketika berbuka pun sabar. Jangan takut kehabisan, wah akhirnya makannya cepat. Ya. Nah, isbiru, ya, sabar. Taib. Dan jika tidak mendapatkan kurma kering, ya, maka meminum air, ya, meminum beberapa teguk air, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan dilakukan berbuka puasa? Sebelum sholat, ya. Nah, bukan setelah sholat. Telah datang dalam Sahih Ibn Hibban dari Anas Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad shalla salatal maghrib hatta yuftir walau kana ala syurbatin mimma." Kata Anas Malik radhiyallahu taala anhu, "Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali beliau salat maghrib sampai beliau berbuka terlebih dahulu walaupun dengan meminum seteguk air." Jadi beliau tidak pernah berbuka setelah sholat maghrib, tetapi berbuka sebelum sholat maghrib, ya, walaupun hanya dengan meminum air. Dan kalau ada kurma basah, tentunya beliau memakan kurma basah. Jika tidak ada, maka tamar, kurma kering. Jika tidak, maka cukup dengan air. Kemudian bagaimana kalau tidak ada kurma basah, tidak ada tamar, kurma kering dan tidak ada air? Fa illam yajid syai'an, dan kalau seseorang tidak mendapatkan apapun, enggak ada kurma basah, enggak ada kurma kering, enggak ada air, enggak ada gorengan, enggak ada nasi, enggak ada. Al-muhim enggak ada. Ya. Nah. Apalagi sirup. Enggak ada. Maka apa? Nawal fitra biqalbi, niat buka dengan hatinya, niat membatalkan puasanya. Baik, niat untuk membatalkan puasanya. Wa yakfihi dzalik, dan itu telah mencukupi baginya. Kemudian Al-Khamis yang kelima, ad-du'a'u 'indal fitr, berdoa ketika berbuka. Wa asna isyam, dan juga ketika berpuasa. berdoa ketika berbuka dan berdoa ketika berpuasa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga perkara atau ada tiga golongan orang yang tidak ditolak doanya. As-sha'imu hatta yuftira. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, wal imamul adil. Imam yang adil, pimpinan yang adil, penguasa yang adil, doanya mustajab. Wal madlum, yang ketiga adalah al madlum, orang yang terzalimi. Ini juga doanya mustajab. La turad, tidak ditolak. Artinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tiga golongan orang yang doanya mustajab. Orang yang berpuasa, ketika berpuasa banyak berdoa, mustajab doanya orang yang berpuasa. Hatta yuftir, sampai dia berbuka. Kalimat hatta yuftir, sampai dia berbuka. Nah, maka ketika berbuka pun disunahkan untuk berdoa. Nah, sejak dia puasa sampai dia berbuka. Ketika berbuka pun hendaknya seorang berdoa. Yang kedua, imamul adil, imam yang adil, penguasa yang adil, juga mustajab doanya. Maka doakan penguasa-penguasa kita agar mereka menjadi orang-orang yang soleh, ya. Naam, penguasa yang soleh, penguasa yang adil, ya. Naam, dan seterusnya. Dan doakan, naam, agar penguasa-penguasa kita ditemani oleh teman-teman yang soleh, itonah solehah. Yang ketiga, al-madlum, doa orang yang terzalimi. Ini pun mustajab. Maka hati-hati. Wattaqi da'watal madlum. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kalian dari doa orang yang terzalimi. Karena sesungguhnya tidak ada hijab antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Azza wa Jal. Juga diriwayatkan dalam hadis yang lain, lihat catatan di bawah, dengan lafadz yang lain, itu lafadz bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau tadi riwayat Tirmidzi, kalau lafadz ini sekarang riwayat Al Baihaqi, dengan lafadz salasu da'watin la turad, da'watul walid wa da'watus sha'im wa da'watul musafir. Ada tiga golongan, ada tiga doa yang tidak ditolak. Yang pertama, da'watul walid, doanya orang tua. Doanya orang tua mustajab. Maka doakan, ya, anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang soleh. Jangan terpancing emosi sehingga mendoakan anaknya dengan kejelekan, ya. Hati-hati. Kenapa? Karena da'watul walid, doa orang tua terhadap anaknya mustajab. Wa da'watus sha'im, yang kedua, da'watus sha'im, doa orang yang berpuasa, ini juga mustajab, yang na'am menjadi syahid dalam hadis ini. Wa da'watul musafir, yang ketiga, doa orang yang musafir dalam perjalanan. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sahihah. Maka di antara perkara-perkara yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa adalah berdoa, banyak berdoa ketika berpuasa. Banyak berdoa ketika berpuasa. Nah, dan juga disunahkan untuk berdoa ketika berbuka. Apa doa berbuka? Doa buka puasa adalah sama dengan doa ketika mau makan dan minum. Bismillah, ini doa buka puasa. Dan disunahkan, ya. Naam, ketika berbuka, ya, dia membaca doa yang datang riwayatnya. Seperti doa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar. Beliau Abdullah bin Umar mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahabad dumau wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbuka, maka beliau membaca dhahabad dhama'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan telah basah tenggorokan ini, dan telah tetap pahala di sisi Allah insyaallah. Hadis ini atau riwayat ini, naam, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan sebagian yang lain, naam, menyatakan riwayat tersebut terdapat kecacatan. Terdapat kecacatan. Kecacatan yang ada dalam riwayat tersebut adalah perawi yang bernama Marwan bin Salim Al-Mukaffa. Marwan bin Salim Al-Mukaffa kedudukannya majhulul hal. Majhul, tidak diketahui halnya, kondisinya. Apakah orang yang thiqah atau orang yang tidak thiqah? Apakah orang yang kuat hafalannya ataukah yang lemah hafalannya? Apakah orang yang terjaga hadisnya atau orang yang tidak terjaga hadisnya? Nah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Irwa karya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, hingga sebagian dengan alasan tadi, satu perawi yang majhul hal ini, sebagian para ulama melemahkan hadis ini. Sehingga mereka yang menhasankan hadis ini, maka menyatakan disunnahkannya untuk membaca doa ini ketika berbuka. Baca bismillah, berbuka, dan membaca doa ini. Dhahabad dhama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Dan yang melemahkan hadis ini tentunya, nah, hanya mencukupkan dengan bismillah. Wallahu a'lam. Dan sebagai tambahan faedah, di sana terdapat hadis yang berkaitan dengan poin yang kelima tadi, berdoa ketika berbuka. yaitu hadis inna lisaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka ada doa yang mustajab, yang tidak ditolak. Hadis ini sharih, jelas menyebutkan orang yang sedang berbuka doanya mustajab. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr Ibn al-As, tetapi hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala, karena dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ishaq Ibnu Ubaidillah Ibnu Abil Muhajir, dan Ishaq ini majhul, tidak diketahui, majhul, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian untuk doa ketika berbuka, riwayat yang paling kuat ya, dalam masalah doa ketika berbuka adalah hadis yang tadi kita baca. Zahabat doma'u wabtalatil ruku wa sabatil ajru insyaAllah. Di sana banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang doa buka puasa. Banyak. Yang paling mendingnya, apa paling mendingnya? Adalah riwayat tadi, dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Yang paling kuatnya adalah riwayat ini. Selain riwayat ini, na'am, semuanya lemah dan sangat lemah. Ya. Lemah dan sangat sangat lemah. Seperti doa Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna fa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Nah. Doa ini ada dalam atau diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, tetapi dalam perawi, dalam sanadnya ada perawi yang kedudukannya matruk. Matruk itu ditinggal hadisnya, ya, enggak digubris sama para ulama. Matruk. Dan juga ada perawi-perawi yang lemah. Ya. Ada yang matruk, ada yang dhaif perawinya. Sehingga kedudukan riwayat tersebut sangat lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Nah. Ada juga riwayat Allahumma laka sumtu, ya. Apalagi bika amantu wa ala rizqika aftartu. Nah. Dan seterusnya, ya. Naam, dikeluarkan doa ini oleh At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat. Ya, dalam kitabnya Al-Awsat, dan di dalam sanadnya ya, juga terdapat perawi yang matruk. Perawi yang matruk yang ditinggalkan hadisnya. Dan juga ada perawi yang dhaif, ada perawi yang lemah. Sehingga cukup dengan doa tadi, ya. Naam. Zahabal dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian ashadis yang keenam. Al-iktharu minas sadaqah. Disunahkan bagi yang berpuasa untuk memperbanyak sadaqah. Wa tilawatil Qur'an, dan disunahkan untuk membaca Al-Qur'an. Wa taftiru shaimin, dan disunahkan untuk memberi makan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Wa sa'iri a'malil birr, dan semua amalan-amalan kebajikan. Disunahkan bagi orang berpuasa untuk memperbanyak amalan-amalan kebajikan. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qaal. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Orang yang paling baik, orang yang paling dermawan dengan khair, dengan kebaikan. Banyak berbuat kebaikan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan adalah beliau lebih dermawan lagi ketika Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan adalah Jibril alaihi salatu wasallam selalu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam di malam-malam Ramadan. Fayudarisuhul Quran, dan Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam Ramadan. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwad bil khair min ar-rihil mursalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditemui oleh Jibril, maka beliau lebih dermawan terhadap kebaikan, lebih dermawan daripada ar-rihil mursalah, daripada angin yang berhembus. Angin yang berhembus yang membawa rahmat, membawa mendung. Kemudian mendung tersebut menurunkan hujan, hujan tersebut menumbuhkan tetumbuhan, dan seterusnya. Rasulullah SAW lebih dermawan daripada angin mursalah tadi, angin yang berhembus. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka disunahkan di bulan Ramadan untuk memperbanyak sedekah. Keutamaan-keutamaan sedekah sudah tidak asing lagi bagi kita, tidak samar lagi bagi kita. Demikian pula disunahkan untuk memperbanyak tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Diriwayatkan dari para ulama salaf, bagaimana semangatnya mereka di dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ada yang sebulan selesai 6 kali atau 7 kali, ada yang 3 kali, dan seterusnya. Menunjukkan kesemangatan mereka untuk tilawatul Quran di bulan Ramadan. Maka untuk kita ini yang du'afa'ul iman, lemah keimanannya, minimal tamat sekali selama Ramadan. Itu minimal, sehingga targetnya satu hari satu juz, sehari semalam target satu juz. Ini sudah paling paling orang bilang paling malas mungkin lah ya. Paling rendah mungkin ya. Jika dibandingkan dengan al-ajilla, orang-orang terdahulu yang mulia, para ulama salaf. Minimal kita berusaha dalam sebulan ini tamat sekali. Lebih baik lagi kalau lebih dari itu. dua kali, tiga kali, empat kali atau lima kali atau enam kali, masya Allah. Nah, nikmat, ya. Syahrul Quran, bulannya Al Quran. Konsentrasi, fokus, ya, dengan tilawatul Quran, nikmat, ya, sambil membaca maknanya, ya, tidak sekedar lewat, ya, nah, tapi berusaha juga, ya, ketika melewati ayat ini ayat itu, berusaha juga membaca artinya atau maknanya, jika memungkinkan waktunya. Disunahkan untuk membaca tilawatul Quran, apa, membaca Al-Qur'an atau memperbanyak tilawatul Quran ketika Ramadan. Dan disunahkan untuk memberi makan kepada orang-orang yang sedang berbuka puasa. Ya. Dan keutamaannya besar. Apa keutamaannya? Orang yang memberi makan atau memberi buka kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu, dan tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dalam sunannya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghair annahu la yankus min ajri sa'imi syai'an. Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka baginya seperti pahala orang yang berpuasa, ya, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Ini keutamaan yang besar. Apalagi kita juga berpuasa. Kita berpuasa, ngasih makan orang berpuasa juga. Ya, subhanallah. Naam, mudha'afat. Pahala yang berlipat-lipat. Ini di antara keutamaan Ramadan. Nah, Allah menyediakan pahala yang berlipat-lipat bagi hamba-hambanya. Yang bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan ini, maka dialah yang beruntung, ya, dialah yang menang. Yang malas untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, maka dialah yang terlambat, dialah yang kalah. Maka istihidu, ya, semangat sungguh-sungguh untuk memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Baik. Dan insyaallah, ya, nanti malam Ahad mungkin, ya, atau malam Sabtu. Malam Sabtu. Sekarang malam apa? Malam Kamis. Insyaallah kita akan rapat apa ini kegiatan Ramadan, ya. Malam Jumat. Malam Sabtu kemungkinan ada Ustaz Ayib. Malam Ahad. Diusahakan ikhwah hadir. Seluruhnya lah, Bas. Nah. Baik, kemudian selesai, ya, yang keenam. Masih ada tiga lagi, nomor 7, nomor 8 dan nomor 9. Kita baca cepat. As-sabi' yang ketujuh, al-ijtihadu fi sholatil lail. Disunahkan di bulan Ramadan untuk bersungguh-sungguh, semangat untuk melakukan sholatul lail, sholat malam. Wabil akhassi minal ashril awakhir min Ramadan, terkhusus di 10 hari terakhir dari Ramadan. Karena di malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, disitulah malam-malam yang paling diharapkan turunnya Lailatul Qadar. Fa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, syadda mizarahu, maka beliau mengencangkan sarungnya. Ya, artinya tidak bersenang-senang dengan istrinya. Ya, di atas tempat tidurnya, ya. Tidak. Ya. Tidak melakukan jima, ya. Tapi mengencangkan sarungnya. Sungguh-sungguh ibadah di 10 hari terakhir dari Ramadan. Wa ahya lailah, dan beliau menghidupkan malam-malamnya 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wa ayqadha ahla, dan beliau membangunkan keluarganya. Agar keluarganya juga apa? Ibadah di malam-malam tersebut. Nah, karena malam-malam tersebut adalah malam-malam yang paling diharapkan turun paling diharapkan adanya Lailatul Qadar. Terkhusus lagi nih malam-malam ganjilnya. Nah, hadis tadi, hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wali umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyamul ramadhan, dan termasuk qiyamul ramadhan adalah qiyamul ramadhan, qiyamul lailah, qiyam salat malam, yang dilandasi dengan keimanan dan ihtisab, dilandasi dengan rasa percaya, ya, dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, dan dilandasi dengan tujuan mencari pahala di sisi Allah, orang yang melakukan qiyamul ramadhan seperti ini, ghufirullahu ma taqaddama min dhanbih, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Min shagha'iri dzunub, dari dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, tahtajilah taubah, butuhkan kepada taubat berdasarkan hadis as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza istuna batil kabair. Salat yang lima waktu, dari satu salat ke salat berikutnya, dari salat Jumat ke salat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu penggugur-penggugur dosa yang ada yang dilakukan di antara keduanya apabila menjauhi dosa-dosa besar. Artinya dosa-dosa kecil yang diampuni, adapun dosa besar tahtajilat taubah. Ini di antara keutamaan Ramadan. Dan disunahkan, na'am, di malam-malam Ramadan untuk semangat dalam salatul lail, salat malam. Nah, dan disunahkan untuk melakukan salatul lail ma'al jamaah, bersama dengan jamaah. Dan ini yang lebih utama. Walaupun boleh sholat sunnah, nah, taraweh di rumah sendirian boleh, nah, taib. Namun yang lebih utama insya Allah adalah dilakukan ma'al jamaah, bersama jamaah. Nah, berdasarkan hadis, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah, barang siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, maka dituliskan baginya sholat semalam suntuk. Pahala sholat semalam suntuk. Subhanallah, ini pahala yang besar bagi orang yang sholat malam, sholat tarawih di malam Ramadan bersama dengan imam. Kemudian asamin yang keenam, yang kedelapan, al-i'timar, disunnahkan untuk umroh, ya, ketika Ramadan. Disunnahkan untuk umroh di bulan Ramadan, bahkan keutamaannya besar. Apa keutamaannya? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah di bulan Ramadan itu menyamai pahala haji. Umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan haji. Ya, subhanallah. Apa pahala haji mabrur? Hah? Nah, baik. Tidak ada pahala bagi haji mabrur yang lebih baik kecuali jannah. Taib. Dan umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan haji, haji mabrur. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. sehingga disunahkan untuk umrah di bulan Ramadan bagi yang mampu. Atas yang ke-9, disunahkan ketika berpuasa qaul inni shaim liman syatamahu. Disunahkan untuk mengucapkan aku sedang puasa kepada orang yang mencelanya, kepada orang yang mencelanya. Ketika ada orang mencela atau orang ngajak pikai, ngajak berkelahi, ngajak naam berselisih, ya, maka katakan inni shaim, sesungguhnya saya sedang puasa. Afwan, saya sedang puasa. Apa dalilnya? Wa dzalika liqauli sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Fa in sabahu ahadun aw qatala falyaqul inni mru'un shaim." Apabila di hari puasanya salah seorang di antara kalian, ya, maka janganlah melakukan rafath, jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, wala yaskhab, dan jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang naam gaduh. Fa in sabahu ahadun, dan apabila ada salah seorang yang mencelanya, au qatalahu, atau salah seorang ada yang mengajak naam bertikai dengannya, falyakul, maka ucapkanlah inni mru'un shaimun, sesungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa. Nah, baik. Hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, baik, selesai dari masalah yang pertama tentang mustahabbatus siyam, perkara-perkara yang disunnahkan ketika berpuasa. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.